buahnya ini milik pembeli atau milik penjual? Ya, ini yang dimaksud oleh bab ini. Apakah buah yang ada di pohon kurma itu milik pembeli yang membeli batang kurma ini atau pohon kurma, atau milik penjual? Karena jual belinya hanya pada pohonnya saja, buahnya itu milik penjual. Ini para ulama dalam ini berbeda pendapat, tetapi kita akan baca hadisnya. Hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis nomor 3823. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an-Nafi'in an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan ini bunyi hadisnya, man ba'a nakhlan qad ubbirat فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا قد أبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط البائع المبتاع. البائع dalam hadis ini artinya pembeli, penjual. المبتاع artinya pembeli. Al-ba'i' penjual, al-mubta' pembeli. Kata Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang menjual pohon kurma, barang siapa yang menjual pohon kurma yang sudah ditakbir. Takbir ini proses untuk mendapatkan buah. Ya, artinya mengawinkan antara kurma jantan dengan kurma betina, kurma betina, dengan pelepahnya yang sudah merekah, tempat calon tangkainya di sana nanti akan dikawinkan. Dan ini semenjak Nabi SAW, semenjak zaman Nabi sudah dilakukan. Dan hasil buah kurma yang ditakbir ini yang di yang luar biasa, memuaskan dan banyak sekali. Tetapi pekerjaannya sulit, harus manjat pohon kurma, kemudian naik ke puncaknya lagi, naik ke atas dahan-dahannya, kemudian apa namanya yang nayang ya, mayangnya itu yang sudah mulai merekah, itu nanti yang dikawinkan dengan yang jantannya, yang betinanya. Jadi ini prosesnya sangat berat, lama, sulit. Makanya satu ketika Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian sulit-sulit? Biarkan aja lah, kata Nabi SAW. Karena para sahabat memahami adalah perintah agama, pada musim berbuahnya kurma tahun itu mereka tidak lakukan takbir. Tetapi Nabi SAW heran, kenapa setelah musim panen berlalu, dilihatnya hasil kurma, hasil panen kurma tidak sebanyak tahun-tahun yang sebelumnya. Maka Nabi SAW bertanya, kenapa ini? Apa penyebabnya? Kata mereka, karena kami tidak melakukan takbir atau talqih namanya. Kami tidak melakukan takbir, karena telah kami memahami engkau melarangnya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini kan semuanya urusan dunia. Kalian lebih mengetahui sebagai petani. Nah, makanya inilah kasusnya. Bahwasanya dalam urusan dunia itu tidak ada penekanan-penekanan agama. Maksudnya selama itu bermaslahat dan tidak bertentangan dengan agama itu mubah. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, kalian lebih mengetahui dalam urusan dunia. Tetapi dalam urusan beragama itu jangan kita cari yang lain. Harus hanya Nabi yang kita jadikan pedoman. Kalau urusan dunia, makanya para sahabat setelah karena merasa bahwasanya itu adalah penegasan agama, takbir itu tidak benar dilakukan, akhirnya mereka tinggalkan. Ternyata hasilnya panennya tidak memuaskan. Lalu Nabi SAW menyadari bahwasanya itu dibutuhkan dalam pertanian kurma ini. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya saya hanya melihat bagaimana sulitnya kalian melakukan itu dan betapa susahnya, mengkhawatirkan, sangat membahayakan. Makanya saya mengatakan lebih baik dibiarkan saja dia berbuah, dan hasilnya tentu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memang sangat berpengaruh kepada hasil panen. Maka Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam urusan dunia kalian lebih mengetahui. Ya. Selama tidak bertentangan dengan batasan-batasan agama, tidak melanggar batasan-batasan agama, maka silakan diurus. Pada dasarnya mubah, hukumnya mubah seperti yang dijelaskan oleh para ulama, al-aslu fil asya'il ibaha. Kata ulama usul fikih, asal dari hukum sesuatu yang berkenaan dengan perkara dunia ini mubah. Jual beli mubah, tukar menukar barang mubah, kontrak mengontrak mubah, selama berjalan di dalam batasan-batasan Islam. Kalau jual beli yang sudah curang mencurangi, tipu menipu, dan berupaya untuk menutupi hakikat dari barang yang diperjualkan sehingga tidak ada kejelasannya, maka ini sudah melanggar batasan agama. Ini yang berkenaan dengan takbir di sini. Nah, jadi proses takbir itu sebentar lagi akan berbuah. Kurma yang sudah ditakbir, yang sudah dikawinkan itu, tidak lama setelah itu akan menghasilkan buah yang banyak. Karena dia sudah mayangnya itu sudah mengeluarkan calon-calon buahnya. Nah, dalam kondisi demikian dijual batangnya. Apakah mayang kurma yang akan menjadi buah itu milik pembeli atau milik penjual? Milik pembeli atau penjual. Di sini Nabi SAW mengatakan, man ba'a nakhlan qad ubbirat fa thamratuha lil ba'i'. Tadi al ba'i' artinya penjual. Jadi ketika pembeli hanya membutuhkan batangnya, sementara kurma itu sudah dikawinkan, sebentar lagi akan berbuah, maka ketika panen nanti buahnya itu bukan milik pembeli, tetapi milik siapa? Milik penjual. Nanti dipanen oleh penjual. Karena pembeli dengan harga yang ditetapkan itu hanya membutuhkan matangnya, nanti akan dia petik, akan dia dapatkan hasilnya buahnya nanti setelah panen yang ada sekarang ini, buah yang ada ini dipanen oleh penjual. Ya. Ini asal hukumnya kata Nabi SAW, man ba'a nakhlan qad ubbirat fa thamratuha lil ba'i'. Di sini Nabi mengecualikan illa an yashtaritul mubta'. Mubta' tadi apa artinya? Pembeli. Ya. Al-mubta' pembeli. Kecuali bila mana dalam transaksi tadi pembeli mensyaratkan, ini batang kurma beserta yang tadi yang ada di atasnya itu saya yang membeli. Tentu konsekuensinya di dalam harga. Ya. Harganya. Maka ketika pembeli menginginkan batang berikut yang akan dihasilkan dari buahnya, penjual akan mengatakan, ah, kalau begitu harganya, kalau seharusnya hanya misalnya 500 ribu jadi 590 ribu atau 600 ribu. Konsekuensi harga. Maka persyaratan ini akan merubah akad jual beli. Yang asalnya bila mana tidak ada persyaratan itu, hanya sekarang saya jual beli bibit kurma. Biasanya kan orang jual beli bibit kurma. Ya, jual beli bibit kurma. Nanti kurma yang sudah berbuah itu bisa digali dan sampai sekarang seperti itu. Jadi pembibitannya bukan yang kecil-kecil. Yang besar nanti akan diangkat pakai krennya. Ya, diangkat pakai kren, naikkan ke truk, kemudian dibawa ke kebun seseorang, digali lagi, ditanam lagi. Sampai sekarang saya masih menyaksikannya. Bukan sekarang, setelah saya pulang. Ya, masih menyaksikannya. Ya, di media pun juga banyak. Jadi prosesnya seperti itu. Bila mana nanti ada yang sudah dikawinkan, dia sudah punya mayang kemudian dikawinkan, Asal hukumnya buahnya tadi itu bila menghasilkan itu milik penjual, selama tidak ada perubahan dalam akad. Kalau dalam perubahan akadnya baru seperti yang diinginkan oleh pembeli, saya membeli batangnya ini berikut buahnya. Jadi sudah mulai terjadi perbedaan dalam transaksi. Kalau transaksi asalnya, kalau penjualan jual beli bibit ini hanya batangnya saja, ya, hanya batangnya saja. Ini semenjak zaman Nabi sudah berlaku. Jadi Nabi SAW mengatakan bila mana jual beli batang kurma, maka batangnya saja yang dijual, sementara buahnya yang sudah buahnya nanti yang sudah menghasilkan di saat transaksi itu ada, maka itu milik penjual. Sementara batangnya diambil oleh pembeli, kecuali kalau pembeli dari awal sudah merubah akadnya. Ini berserta yang di atas itu saya beli. Berarti sudah berubah akad dan itu tentu milik pembeli. Ini hadis yang pertama. Bisa dipahami ya? Ya. Hadis yang kedua 3824. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Yahya ibn Sa'in ha wa haddatsana ibn Numair qala haddatsana Abi jami'an an Ubaidillah ha wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wal lafdh lah qala haddatsana Muhammad ibn Bishr qala haddatsana Ubaidullah an Nafi'in an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadisnya mulai dari sini. Diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Nabi, ayyuma nakhlin ishturiya ayyuma nakhlin ishturiya usuluha wa qad ubbirat fa inna thamaraha lilladhi abbaraha. Ini sama dengan hadis yang pendek tadi. Man ba'a nakhlan qad ubbirat fa thamratuha lil ba'i. Sama dengan sekarang ini. Barang siapa yang menjual, yang pertama tadi, barang siapa yang menjual batang kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjual. Sekarang ini ayyuma nakhlin, pohon kurma apapun, isturiya usuluha, yang batangnya itu sudah dijual atau dibeli oleh orang lain, sementara pohonnya itu sudah dikawinkan, waqad ubbirat, ya, di atasnya mayangnya itu sudah dikawinkan, fa inna thamaraha, maka buahnya, lilladhi abbaraha, milik orang yang mengawinkannya. Maksudnya pemilik batang awal sebelum dijual, ya, yang telah mengawinkannya. Itu sama hukumnya, sama bunyi hadisnya dengan man ba'a nakhlan qad ubbirat fa thamratuha lil ba'ya lilladhi abbaraha, maka buahnya milik yang mengawinkannya, itu artinya pemiliknya, penjual. Kemudian illa an yashtarita alladhi ishtaraha, kecuali yang membelinya memberikan persyaratan bahwasanya dia memang butuh batangnya, tetapi untuk yang sekarang buahnya saya beli juga. Ya, saya beli juga. Dia membeli bibit sebenarnya, tetapi karena dia sudah berbuah atau sudah hampir berbuah, maka dia menambahkan dalam akadnya, ini buah saya juga beli. Maka konsekuensinya nanti dalam harganya. Dan ini kalau sudah sebegitu, seperti itu akadnya, maka buahnya itu sudah menjadi milik pembeli. Tetapi kalau tidak begitu akadnya, seperti akad-akad biasa dalam jual beli benih ini atau bibit, maaf, dalam jual beli bibit batang kurma atau bibit kurma, maka buahnya itu tetap milik penjual, tidak akan berpindah, karena yang diperjualbelikan adalah bibitnya, bukan buahnya. Berbeda kalau yang bab sebelumnya kita kan bermasalah tentang jual beli buah kurma yang masih di batangnya, yang sudah matang atau yang belum matang. Ini pembahasan bab-bab sebelumnya. Sekarang ini jual beli bibit kurma yang ada buahnya, ya. Kalau dalam akadnya yang biasa, maka buahnya tetap milik penjual. Kalau nanti sudah berbuah, walaupun sudah dipindahkan ke kebun orang itu, nanti kalau berbuah, si pemilik kedua ini akan mengambil buahnya kemudian dibawanya kembali ke penjual pertama. Ya, ini buah dari kurma yang saya beli dahulu. Ini luar biasa itu. Ya, ini keadilan dan kejujuran yang seharusnya terjadi. Ya, bawaannya ini hasilnya ternyata 1 ton. Ya. Kalau satu kilo enggak, enggak usah, satu ton menggiurkan. Ya. Misalnya dari 100 batang kurma yang di, bibit kurma yang dibelinya, ternyata semuanya sudah ditakbir dan hasilnya luar, karena sudah tak, di, perbedaan takbir yang tidak ditakbir itu luar biasa. Ya, makanya kita lihat kurma-kurma yang tidak ditakbir seperti kurma-kurma di negeri kita ini, dia buahnya kecil-kecil dan keras-keras. Ya. Dan kurma-kurma yang ada di jalan-jalan raya, kalau kita ke Madinah itu semuanya jantan dan tidak ada proses takbir, karena bukan untuk dibuahkan. Ya. Kalau dibuahkan itu di kebun-kebun, nanti akan ada proses takbirnya. Nanti hasilnya luar biasa, buahnya juga luar biasa. Tetap yang tidak ditakbir itu berbuah, cuma buahnya dalam satu tangkai itu sedikit sekali. Kalaupun banyak, dia tidak akan matang seperti matangnya kalau yang sudah dikawinkan, dan tidak akan banyak buahnya seperti yang sudah dikawinkan. Ini takbir. Ya, ini sudah merupakan kebiasaan para petani kurma. Jadi hadis yang kedua, walaupun sedikit agak panjang, redaksinya cukup berbeda dengan yang pertama, tapi maknanya sama. Hadis yang ketiga, 3825, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits ha wa haddatsana Ibn Rumh qala akhbarana Laits an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala أي ممرئ أبر نخلا ثم باء أصلها فللذي أبر ثمر فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. Bunyi hadisnya sama dengan hadis yang kedua. Pohon kurma yang manapun sudah, kalau bila mana sudah ditakbir, sudah dikawinkan, kemudian batangnya dijual, maka hasil dari perkawinan atau buah yang dihasilkan dengan perkawinan tersebut milik orang yang mengawinkannya, yaitu pemilik pertama, kecuali kalau pembeli ketika angkatnya mensyaratkan bahwasanya dia juga termasuk yang dibeli. Ya. 3826, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Abu Rabi' wa Abu Kamil qala haddatsana Hammad ha wa haddatsanihi Zuhair bin Harbin قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب النافع بهذا الإسناد نحوه. Ya. Dari Nafi sampai Abdullah bin Umar sama ke atas, sementara bunyi hadisnya juga sama dengan hadis sebelumnya. Nahwahu artinya sepertinya, semisalnya. Ya. Kalau terjemahannya serupa dengan hadis tersebut, maksudnya hadis sebelumnya. 3827, Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibn Yahya wa Muhammad ibn Rumh qala haddatsana Al-Laits ha wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Laits an ibn Shihab an Salim ibn Abdullah ibn Umar an Abdullah ibn Umar. Kalau yang tadi beberapa hadis yang telah kita baca itu dari muridnya Nafi' Maula ibn Umar, sementara sekarang dari anaknya Salim bin Abdullah ibn Umar an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini hadisnya, dan di sini ada pernyataan tegas dari Abdullah bin Umar, saya mendengar Nabi bersabda. Ya. Saya mendengar Nabi bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbara fa thamratuha lilladhi ba'aha. Barang siapa ibta'a, membeli. Ya. Kalau ba'a, menjual. Ya. Man ibta'a, barang siapa yang membeli nakhlan, pohon kurma, ba'da an tu'abbara, setelah dikawinkan, fathamratuha, maka buah hasil pengawinan tadi, lilladhi ba'aha, milik orang yang menjual. Ya. Bukan milik mubta'nya, pembelinya, tetapi untuk orang yang menjual, illa an yashtarital mubta', kecuali bila mana pembeli mensyaratkan buahnya juga miliknya, maka penjual menjualnya. dengan ketentuan harga tentu dinaikkan. Wa man ibta'a 'abdan, ini tambahannya. Sementara yang berkenaan dengan bab kita sampai di situ. Barang siapa yang membeli satu batang kurma setelah dikawinkan, maka buah dari kurma yang sudah dijual tersebut milik penjual, bukan milik pembeli, kecuali kalau pembeli mensyaratkannya. Itu yang berkenaan dengan bab kita. Kemudian di sini ada tambahan untuk hadis Salim bin Abdullah ini, wa man ibta'a 'abdan, ini jual beli orang. Masa jual beli manusia ya? Tidak dibenarkan. Wa man ibta'a, barang siapa yang membeli budak, budak hamba saya. Karena hamba saya itu harta milik, budak itu harta milik yang diperjualbelikan, dimiliki. Apapun yang dimilikinya milik pemiliknya. Kalau dia punya, misalnya seorang budak bekerja dan memiliki uang 100 juta, maka uang 100 juta bukan milik dia, milik pemiliknya. Ya, milik pemiliknya. Wa man ibta'a 'abdan, barang siapa yang membeli seorang budak, famaluhu lilladzi ba'ahu, maka harta milik budak ini itu seperti halnya tadi kurma, milik penjualnya. Karena jual belinya kan hanya pada budak, bukan pada hartanya. Jadi yang diperjual belikan budaknya, bukan hartanya. Jadi harta milik budak tersebut milik penjual, pemilik pertama. Ya. Illa an yashtaritul mubta, kecuali kalau pembeli mensyaratkan ini budak, ya, ini budak saya beli beserta apa yang dimilikinya atau apa yang ada pada dirinya, pakaiannya, kalau dalam sakunya ada uang banyak atau di tas yang ia bawa ada uang banyak, berarti itu milik pembeli. Kalau pembeli mengatakan ini budak dengan semua yang ada pada dirinya sekarang ini milik saya beli, ya. Ya, saya beli, maka apa yang dimiliki oleh budak tersebut milik pembeli. Sama halnya dengan kurma tadi, karena asal jual belinya adalah budak tersebut, jadi semua yang ada pada budak itu, yang dimiliki oleh budak itu milik penjual, dibalikkan kepada penjual, karena yang dijual belikan hanya budaknya. Kecuali kalau pembeli mengatakan seperti tadi, sama transaksinya dengan jual beli batang kurma tadi, saya beli kurma ini beserta yang ada di atasnya, berarti pembeli mendapatkan semuanya. Saya beli budak ini beserta yang ia miliki, maka apapun yang dimiliki oleh budak itu milik pembeli. Kalau hanya pembeliannya hanya pada budak, jual belinya hanya pada budak, apa yang dimiliki oleh budak itu balik kepada pemilik pertama, penjual. Ya. Ini tambahan dari hadis Abdullah bin Umar yang melalui jalur anaknya sendiri, Salim bin Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis 3828, Imam Muslim mengatakan, haddatsanahu Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harbin qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an az-Zuhri bihadal isnadi mithla. Dari Zuhri sampai Abdullah bin Umar, itu juga dari Salim bin Abdullah anaknya sendiri, dan bunyi hadisnya seperti hadis yang ke-3827 tadi. Di situ jual beli kurma atau batang kurma yang di atasnya ada buah, dan jual beli budak yang padanya ada harta. Nah, itu yang terjadi jual beli asalnya adalah batangnya saja atau budaknya saja, sementara yang ada padanya itu balik kepada penjual. Ya, balik kepada penjual. Ya. Hah? Ya, milik penjual. Kalau budak wanita misalnya sedang bunting, sedang mengandung, maka jual beli budak wanita ini budaknya saja. Ya, ini terjadi. Ada bentuk jual beli lain lagi, membeli hewan, jangankan manusia, membeli hewan yang sedang bunting. Ya, yang membeli hewan yang sedang bunting ini juga sebenarnya keluar dari kasus kita ini, tetapi ada yang mengkiaskan kepada jual beli kita, Ya, ada pula yang memasukkan kepada jual beli yang lain. Ya, jual beli yang lain. Kalau yang pernah kita membahas tentang jual beli kambing yang ada susunya. Ya, jual beli kambing yang ada susunya. Jadi pembelian kambing itu terlihat dari susunya. Ketika susunya ditahan beberapa hari sehingga membengkak dan harga kambing itu naik. Yang dibeli kan kambingnya. Maka susunya milik pembeli. Ya, susunya milik pembeli. Karena ini masuk dalam kategori penjual beli yang lain, bukan jual beli yang seperti ini. Karena mungkin ya, yang saya pahami adalah ketika kedekatan atau keterpautan antara cabangnya ini dengan asalnya itu tidak terlalu erat. Kalau susu kan erat, apalagi janin. Kalau buah tinggal digoyang jatuh semuanya. Nah, seperti budak ini tinggal dicopot semuanya sampai bajunya bisa dibuka. Nah, kalau yang bunting, hewan yang bunting atau hewan yang sedang menyusui, yang sedang punya susu yang banyak, itu semua yang ada padanya, yang dalam perut, dalam isi perut, badannya itu milik pembeli. Milik pembeli. Seperti contoh tadi, budak yang sedang hamil. Maka tidak bisa terpisah keterkaitan antara dua benda ini melekat. Ya, seperti janin dalam rahimnya, ya, janin dalam rahimnya atau susu dalam hewan yang sedang membeli, maka pemilik pembeli. Ya, agak keluar dari konteks kita ini. Yang saya pahami adalah keterpautan antara cabang tadi dengan asal itu tidak terlalu erat untuk yang kita ini. Karena buahnya itu tinggal potong tangkainya, hilang buahnya. Dia tidak terikat erat. Sementara janin menunggu waktunya. Ya. Menunggu janin dan keeratan hubung menyatunya. Dia dengan induknya atau dengan ibunya, persatuan yang luar biasa. Maka yang saya pahami sekarang ini adalah berbeda antara hukum jual beli budak wanita yang sedang mengandung dengan jual beli budak yang memiliki harta. Ya, memiliki harta. Ya, budak wanita yang mengandung dengan budak wanita atau laki-laki yang punya emas misalnya di tangannya, ya, anting-anting di telinganya. Ya. Maka ini kembali kepada pemilik pertama karena yang jual beli kan hanyalah budaknya. Adapun dalam keadaan hamil, ya, saya memahami bahwa itu termasuk dalam konteks kita. Jadi ketika dia budak wanita ini hamil, maka dia juga milik pembeli. Untuk sementara mungkin kita akan dapatkan pembahasan yang khusus tentang ini, ya. Dan kita telah melewati pembahasan tentang gharornya jual beli kambing atau sapi yang harganya naik ketika susunya membengkak, ya. Jadi menunjukkan bahwasanya susunya tadi juga milik pembeli. Juga milik pembeli. Kenapa dia tidak dibenarkan? Karena penipuan di situ. Yang pemilik pertama itu ditahannya atau disumbatnya, diikatnya sehingga susu itu tidak keluar selama 2 hari misalnya, maka dia membengkak. Pembeli mengira ini sapi atau kambing banyak susunya. Ternyata bukan karena banyak, karena ditahan. Maka penjual beli dalam bentuk seperti ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Saya pahami dari situ bahwasanya susunya itu milik siapa? Milik pembeli. Ya, milik pembeli. Ini untuk sementara tentang masalah jual beli budak wanita yang sedang hamil, dia milik pembeli. Keluar dari konteks pembahasan kita yang sekarang ini. 3829, ini hadis terakhir di bawah bab yang ke-15 tadi. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Harmalatu bin Yahya قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب قال حدثني سالم ابن عبد الله ابن عمر أن أباه bahwasanya ayahnya yaitu Abdullah bin Umar قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله dengan yang sepertinya, yang seumpamanya, itu hadis sebelumnya. Itulah beberapa hadis yang ada di bawah bab 15. Pada intinya semua mengarahkan kita kepada kesimpulan Imam Nawawi, orang yang menjual pohon kurma yang berbuah pohonnya yang dibeli, yang miliknya, pohonnya milik pembeli, sementara buah yang ada di atasnya milik penjual, selama tidak ada persyaratan yang baru. Kalau ada kesepakatan yang baru atau akad yang baru, yaitu pembeli mengatakan buahnya juga milik saya atau buahnya juga saya beli, maka berubah dari hukum asal. Hukum asalnya, bila mana yang dibeli batang, maka buahnya milik penjual, pembeli batangnya saja yang didapatkannya. Seperti halnya juga budak, yang dibeli budak, sementara yang dimiliki dari hartanya itu kembali kepada penjual pertama. Ya. Ini yang ditekankan oleh riwayat-riwayat yang banyak. Pada umumnya semuanya bahkan adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Selesai kita dari bab itu. Dan ya, sebenarnya bentuk jual beli yang seperti ini banyak sekali terjadi. Ya. Sekarang ini bentuk jual beli yang seperti ini, ya, nanti akan ada jual beli. Nah, kalau yang bermasalah adalah bai'ul habalatil habalah. Ya, al-habalal habalah, yaitu membeli kambing yang merupakan anak dari kambing yang sedang dikandung. Ini dahulu sudah ada terjadi, karena kalau orang untuk mencari bibit, ya, maka mereka membutuhkan jenis kambing yang luar biasa. Jadi walaupun dia kambing itu sedang mengandung, ya, sedang bunting, maka yang dalam perutnya sudah dibeli oleh orang, dan bahkan yang dalam calon anak dari yang dalam perut itu sudah dibeli juga oleh orang, karena orang mencari bibit. Ya. Karena kalau kambing itu sudah dijadikan bibit, bibit unggul, maka dicari dan ditunggu oleh orang. Ya. Bukan untuk dikonsumsi dagingnya, tetapi untuk pengembang biakan, apalagi kalau jantan. Maka ditunggu bahkan ketika dalam perut induknya saja sudah ditawar oleh orang. Ya. Sudah ditawar. Dan bahkan jangankan itu, yang dalam perut induknya itu nanti kalau punya anak, anaknya saya beli. Ya. Ini DP-nya. Ada jual seperti ini DP-nya, karena orang takut dikedulikan orang lain. Maka sudah tekan kontrak. Ini anak yang ada, itu kan tidak jelas apakah dia jantan atau betina. Tetapi sudah ditekan kontrak bahwasanya ini yang dalam perutnya ini, perut induknya, nanti kalau dia punya anak, maka anaknya itu saya beli. Jangan berikan kalian ini DP, tanda jadi. Dahulu ada, dan mungkin sampai sekarang masih ada dalam jual beli bibit unggul dari hewan-hewan seperti ini, karena mereka memang kalau dia betina berarti untuk memperbanyak hewan piaraannya, kalau seandainya jantan dia untuk juga pengembang biakan juga. Jadi dari bibit unggul itu mereka berupaya untuk membeli dan menghentikan orang lain untuk membelinya dengan cara seperti itu. Sudah tekan kontrak walau dalam kandungan. Dan ini semuanya jual beli yang dilarang karena ghararnya jelas sekali. Ya, ketidakjelasannya itu tampak ketika kalau dalam kandungan itu dibeli, ternyata dalam kandungan itu sudah mati. Ya. Sudah mati. Dan bahkan ketika kalau sudah mati dalam kandungan itu, berarti dia tidak punya anak lagi. Ini untuk bai'ul habalatul habala ini sudah semakin parah. Jadi itu salah satu bentuk jual beli yang terkait dengan pembahasan kita tadi, yang kita ingin sampaikan bahwasanya kalau yang dijual itu dalam kandungan, yang dalam kandungan itu jual beli yang tidak tepat, yang dilarang. Yang sekarang jual beli budak atau hewan yang sedang mengandung, hewannya, induknya yang dibeli, budak wanitanya yang dibeli, apakah yang dikandungnya itu milik pembeli atau milik penjual? Kita tadi kita katakan ini keluar dari konteks pembahasan bab 16 tadi, yaitu dia milik pembeli, karena keterikatan antara yang dikandung dengan induknya atau ibunya kuat. Sementara dalam pembahasan bab yang ke-16 itu yang di atas, buah yang ada di atas, atau harta milik, harta benda yang dimiliki oleh budak, harta benda yang dimiliki oleh budak. Dan bahkan dalam sebagian mazhab, dalam pendapat sebagian mazhab, terutama Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i kalau tidak salah, itu bahkan pakaian yang dipakai oleh budak itu milik penjual. Nanti kalau dia sudah berpindah milik, maka pembeli itu akan memakaikan pakaian yang baru, sementara pakaian dipakai budak itu dibalikkan kepada penjual yang pertama, penjual. Ya, ini sampai ke situ pembahasan para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bab yang ke-16. Kemudian kita lanjut sedikit ke bab yang ke-17. Ini bermacam-macam bentuk jual beli yang terlarang. Sebagiannya telah kita lewati. Oh ya, saya juga bingung tadi. 15 ke 17. Ya. Yang 17 itu 16. Perbedaan nomor. Enggak ada 18 dua kali ini. Wah, kan ya salah dalam nomor berarti ya. Jadi 16, 17 habis itu. Salah dalam penomoran. 18 ada dua kali. Ya. Coba lihat halaman 615. Ya. Itu nomor 18, kemudian 637. Ya, jauh sekali ya. Ya, berarti 18-nya berulang. Yang 17 sekarang adalah 16. 18 pertama 17. Ini pekerjaan, ini namanya hasil perbuatan manusia yang tidak sempurna. Ya, sekarang 606 itu nomor babnya 16. Dan halaman berapa tadi? Halaman 615. Ya, yang seharusnya yang tertulis bab 18 itu 17. 18 pertama itu nomor 17. Penyewaan tanah. Sewa menyewa tanah. Pembahasan jual beli juga. Baik, kita bab ke-16 ini bunyinya bab an-nahyu atau an-nahyi anil muhaqalati wal muzabanati wa anil mukhabarati wa bai'i thamrati qabla budu'i salahiha wa an bai'il muawamati wa huwa bai'us sinin. Ada beberapa bentuk jual beli yang terlarang. Yang pertama dengan istilah muhaqalah. Muhaqalah. Yang kedua dengan istilah muzabana. Muzabana telah jelas ya. Itu jual beli buah sebelum matang ya. Jual beli buah kurma yang basah dengan yang kering ya. Yang basah yang masih di batangnya, yang baru matang kemudian dibeli dengan kurma kering, ini muzabana ya. Dan dia terlarang, dikecualikan bai'ul araya. Dalam bentuk jual beli ini ada bai'ul araya. Yang basah itu ditaksir berapa takaran atau kalau dia kering, baru dibeli dengan kurma kering. Ini bai'ul araya yang dikecualikan oleh Nabi SAW. Sementara muhaqalah, ini jual beli yang pertama tadi, nanti akan kita ketahui maknanya. Yang ketiga bai' mukhabarah. Istilah bai' mukhabarah. Ada yang pertama muhaqalah, yang kedua muzabana, yang ketiga mukhabarah. Kemudian menjual buah sebelum tampak matangnya. Ya. Menjual buah di pohon yang belum matang. Ya. Ini jual beli yang juga dilarang. Dan menjual dengan cara muawamah. Ini bentuk jual beli juga. Baik jual beli muawamah. Atau penjualan tahunan. Ya. Saya beli hasil kebun sawit ini selama 3 tahun. Ini muawamah namanya. Ya, selama 3 tahun hasilnya saya beli. Ini semuanya jual beli yang tidak jelas kondisi keadaannya. Ini luar biasa gharornya. Selama 3 tahun itu dengan harga yang besar untuk ketika pembeliannya, ketika tahun panen berikutnya atau tahun yang akan datang, ternyata hasil panennya gagal. Ini yang gharar. Maka jual beli muawama yang artinya tahun, ya membeli hasil dalam bentuk dalam tahunan ini jual beli yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi yang pertama muhaqqala, yang kedua muzabana, yang ketiga mukhabara, yang keempat menjual beli buah yang belum matang di pohonnya, kemudian yang kelima menjual dengan cara muawamah, yaitu penjualan tahunan. Seperti yang saya contohkan, saya beli hasil kebun sawit ini selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya, ini semuanya termasuk jual beli yang dilarang oleh Nabi SAW. Kita baca hadisnya. 3830. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Muhammad ibn Abdullah ibn Numair wa Zuhair ibn Harbin qalu jami'an. Ini 1, 2, 3 orang guru Imam Muslim. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Muhammad bin Abdullah, yang ketiga Zuhair bin Harb. Ketiga-tiganya mengatakan haddatsana Sufyan bin Uyainah. Ini guru mereka. Ani bin Juraijin an Ata'in an Jabir bin Abdullah. Sahabat Nabi Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma qal, Jabir bercerita, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang. Ini yang menunjukkan bahwasanya dia jual beli larangan. Jual beli yang dilarang. Nabi melarang anil muhaqalati. Itu bentuk yang pertama. Wal muzabanati yang kedua. Wal mukhabarati yang ketiga. Wa an bai'i thamari hatta yabdu wa salahuhu yang keempat. Wa la yuba'u illa bid-dinari wad-dirhami illa araya. Ini pengecualian dari bentuk yang keempat. Ya. Dalam bab itu berapa jual beli yang dilarang? 5. Yang sekarang tersisa yang kelimanya tidak ada dalam hadis ini. Yang dilarang oleh Nabi dalam hadis yang pertama ini hanya 4: al-muhaqala, al-muzabana, al-mukhabara, dan yang keempat menjual beli buah sampai sebelum matang, nanti akan ada pengecualiannya. Ya. Terjemahan hadis ini, Nabi melarang dari menjual beli muhaqalah, dari jual beli muzabanah, dari jual beli mukhabara, dari menjual buah hingga tampak matangnya, itu sudah jelas-jelas matang. Wala yuba'u illa bid-dinar. Kalaupun dia sudah matang, tetapi tidak boleh dibeli dengan buahan pula. Tetapi dibeli dengan dinar, dengan uang penjual belinya atau dirham. Illal araya, boleh dibeli dengan buahan pula, dengan kurma kering, tetapi dalam bentuk araya tadi, yang masih di batang yang sudah matang itu ditaksir keringnya berapa, baru dibeli dengan kurma kering. Ya. Ini jual beli yang dikecualikan dalam bentuk seperti itu, tetapi dia juga tidak dibuka lebar-lebar. Hanya untuk dikonsumsi. Hanya untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual belikan pula. Ini karena ini hanya pengecualian dari yang terlarang. Dan memang kenapa dikecualikan oleh Nabi? Karena orang butuh dengan kurma basah ini, dengan rutab ini. Apalagi di bulan Ramadan. Ada orang punya kurma kering, tetapi dia tidak punya batang kurma. Dan hampir setiap rumah di masa dahulu ada kurma. Hasil dibelinya atau ditukar dengan barang yang lain. Kemudian ketika bulan Ramadan, dia ingin menerapkan hadis Nabi SAW berbuka dengan rutab. Sementara dia tidak punya batang kurma. Dan dia juga tidak punya emas, tidak punya juga perak. Maka dia butuh untuk menukar kurma keringnya dengan kurma basah, tetapi asal hukumnya tidak dibenarkan. Kecuali araya tadi. Si petani mendatangkan orang yang jago menaksir. Ini satu batang ini kalau kering nantinya menjadi berapa gantang atau berapa takarannya. Nah, setakaran itu dibeli dengan kurma kering. Nanti yang dimakan, yang didapatkan oleh pembeli adalah kurma basah untuk dikonsumsinya. Ini bunyi hadis yang pertama di bawah bab ini. Hadis yang kedua, kita belum masuk kepada definisi muhaqalah, muzabana. Muzabana itu tadi menjual beli kurma basah dengan kurma kering. Ini muzabana. jual beli kurma basah dengan kurma kering. Sementara jual beli yang keempat tadi membeli di atas pohon, walau dengan dinar. Ya, sebelum matang tidak boleh, karena nanti matangnya ternyata tinggal separoh, yang lain habis semuanya dimakan oleh hama. Ya. Kalau dibeli sudah matang, tetapi dibeli dengan uang, ini sekitar 5 karung isinya, misalnya. Nah, berapa itu 5 karung? Ini 5 juta, 1 karung 1 juta, misalnya. Boleh. Ya, kalau sudah ditakar dan sudah matang. Kalau belum matang, tidak boleh jual beli. Tidak boleh jual beli. Ini bentuk jual beli yang keempat. Sementara yang kedua tadi muzabana, jual beli yang basah dengan yang kering. Tukar menukar. Yang kering dengan digunakan sebagai harga untuk membeli yang basah. Ini tidak dibenarkan kecuali aroya yang tadi kita jelaskan. Ya. Nanti akan kita dapatkan kenapa saya tidak terjemahkan atau tidak jelaskan mukhabara, nanti akan ada penjelasan langsung dari perawi. Ya, dari perawinya. 3831 Imam Muslim mengatakan hadatsana Abdu bin Humaid qala akhbarana Abu Asim qala akhbarana Ibnu Jurayd an Atha wa Abi Zubair annahuma sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara mithlah. Ya, hadis ini juga dari dengan sanad yang lain dari Jabir bin Abdullah, Nabi kata Jabir melarang, kemudian sampai di situ kemudian disebutkan seperti yang telah berlalu, muhaqala, muzabana, mukhabara, jual beli sebelum matang, ya, kecuali araya, kecuali araya. 3832 ini yang kita maksud. 3832 Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali qala akhbarana Makhlad bin Yazid Al-Jazari qala haddatsana bin Jurayj qala akhbarani Atha an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil mukhabarah. Ini sudah ada di hadis yang pertama. Wal muhaqalah juga ada, wal muzabanah juga ada, wa an bai'i thamrati hatta tut'ima. Ini ada sebenarnya tetapi dengan lafaz yang lain, dan menjual buah sampai sudah layak dimakan, berarti matang. Ya, kalau di hadis yang pertama sampai matang, kalau di sini sampai layak dimakan, berarti sudah matang. Wala tuba'u illa bidarahim wa danair. Buah yang sudah matang itu tidak dibeli kecuali dengan uang, bukan dengan buah yang lain, tetapi dengan uang, dengan dinar atau dirham. Illal araya, dikecualikan jual beli araya yang tadi sudah berkali-kali kita jelaskan. Kemudian qala Atha, berkata Atha. Atha ini salah seorang perawi dan dia murid dari Jabir tabi'in, Atha bin Abi Rabah. Dia juga mufassir, dia bukan seorang muhaddits saja tetapi mufassir, dan bahkan dia murid Abdullah bin Abbas dalam tafsir. Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, dari generasi tabi'in. Atha ini berkata, fassara lana Jabirun. Ya, Jabir sebagai perawi menafsirkan kepada kami, murid-muridnya. Ya. Faqal, maka dia berkata, ammal mukhabaratu. Adapun jual beli mukhabarah. Ada mukhabarah dalam hadis yang tadi? Ada. Adapun jual beli mukhabarah adalah, fal ardul baydau yadfa'uha ar-rajulu ila ar-rajuli fayunfiqu fiha thumma ya'khudhu min ath-thamari. Ya. Ini bentuk jual beli mukhabara, yaitu al-ardul bayda, lahan kosong. Ya. Lahan putih namanya sini, ya. Terjemahannya apa? Sama. Bayda itu asalnya putih. Ya, tanah kosong, lahan kosong atau tanah kosong. Yadfa'uha ar-rajulu, diserahkan oleh pemiliknya, ila ar-rajuli, kepada seseorang. Fayunfiqu fiha, kemudian dia keluarkan biaya untuk pengolahannya. Thumma ya'khudhu min ats-tsamari, kemudian dia mengambil buahnya. Transaksi akad, bukan transaksi akad yang pemiliknya itu mengambil keuntungan yang banyak, atau bahkan mengambil sesuatu yang dia ambil tetapi tidak jelas, tidak ada akad, tidak ada perhitungannya. Kamu sebagai pihak pengelola dengan saya sebagai pemodal, kamu dapat sekian, saya dapat sekian, tidak. Ya, bukan sebagai karyawan juga, tapi dia dalam sistem mudharabah, tetapi ketidakjelasan dari keuntungan atau pembagian dalam hasil. Ini jual beli mukhabarah yang dilarang oleh Nabi SAW. Bukan caranya, tetapi karena ketidakjelasan hasil yang dibagi, maka dilarang oleh Nabi SAW. Di sini terjemahannya apa tadi? Adapun mukhawar itu tanah kosong yang diserahkan orang kepada orang lain yang lantas menggarapnya, kemudian orang itu mengambil sebahagian buahnya. Gimana itu? Nyewa tuh. Isarannya sini ada, coba lihat. Isarannya ada. Kalau bagi hasil tidak terlarang. Kita kan berkaitan dengan terlarang. Nabi melarang. Kalau sistem mudharabah yang jelas, itu bukan terlarang. Kita sekarang meletakkan pemahaman kita pada jual beli yang terlarang. Sehingga kita harus tahu apa itu bentuknya. Sebagian dari sahabat kami, sejumlah ahli bahasa serta lainnya mengatakan bahwa makna mukhabara sama dengan muzara'ah. Mereka mengatakan bahwa mukhabara berasal dari kata al-khabar, yaitu pembajak sawah yang berarti petani. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ada yang berpendapat bahwa mukhabara berasal dari kata al-khibar yang berarti tanah yang lunak. Pendapat yang lain mengatakan bahwa mukhabara berasal dari kata al-khibra, yaitu berarti bahagian. Al-Jauhari mengatakan Abu Ubaid berkata itu dengan berupa ikan atau daging. Dikatakan tukhbiru khibratan, artinya mereka memberi domba lantas menyembelihnya kemudian membagi-baginya. Ibnu A'rabi berkata mukhabara diambil dari kata al-khaybar karena pekerjaan ini dimulai pertama kali di Khaybar. Terkait keabsahan muzara'ah dan mukhabara ternyata terjadi perbedaan. Nah, ini yang membuat kita tadi kebingungan ya, karena asal seperti itu tuh boleh. Ya, jual beli mukhabarah sistem mudharabah sekarang ini. Ya. Ya, jadi di sini antara mukhabarah atau muzara'ah terjadi perbedaan pendapat yang cukup populer di antara generasi salafus saleh. Kami akan menjelaskannya dalam satu bab setelah pembahasan ini. Jadi ditunda oleh beliau. Ya, mungkin pada bab setelahnya, penyewaan tanah itu mungkin. Ya, penyewaan tanah. Jadi sewa menyewa boleh. Ya, tetapi kalau penyewaan tanah itu dibagi dari hasil, ya misalnya ya, saya juga tidak terlalu memahami ya. Nanti kita akan cari. Ada yang bawa kitab? Tidak ada. Baik, ini tafsir dari Jabir. Al-ardul bayda yadfa'uha ar-rajulu ila ar-rajul, tanah kosong yang di serahkan oleh seseorang kepada orang lain, fayumfiqu fiha, lalu dia mengeluarkan biaya untuk mengelola tanah kosong tersebut, tsumma ya'khudhu minats tsamar, kemudian dia mengambil dari hasilnya. Siapa yang membiayai, siapa yang mengambil, itu yang tidak jelas. Apakah pemilik tanah pertama atau pengelola? Ya, ini yang membuat dia yang menjadi sistem jual beli yang dilarang. Ya. Ya. Kecuali seperti sekarang ini, dia punya tanah dengan kebun yang ada, dengan batang sawitnya. Ini kelola oleh kamu selama, atau saya yang mengelolanya selama 3 tahun. Ya. Hasilnya untuk saya, atau kita bagi berapa. Ini mungkin juga tidak jelas, tapi dalam ini tanah kosong diserahkan kepada seseorang, dia mengelolanya, kemudian dia yang membiayainya, kemudian nanti buahnya. Di sini dia mengambil buahnya, tsumma ya'khudhu minats tsamar. Ya. Nanti kita akan tanya, ya. Wa za'ama annal muzabanata bai'ur rutab. Ini jual beli yang kedua, muzabana. bai'un rutabi fin nakhli bitamri kailan. Ini telah kita ketahui, yaitu jual beli kurma kering dengan kurma basah, anggur dengan kismis. Wal muhaqala, ini jual beli muhaqala juga. Wal muhaqalatu fi zar'i ala nahwi dhalika yabi'u zar'u alqa'im bil habbi kailan. Itu jual beli gandum yang masih ada di tangkainya, yabi'u zar'ul qa'im bil habbi kailan, secara takaran. Mungkin sama dengan jual beli gandum yang sudah siap dimakan dengan gandum yang masih di tangkainya. Ya, ini penafsiran yang pertama dari Jabir bin Abdullah. Ya, masih terkendala kita dengan dalam memahaminya. Insyaallah akan kita ketahui dengan jelas dengan mendapatkan penjelasan-penjelasan yang lebih luas lagi dari Jabir bin Abdullah pada hadis-hadis setelahnya. Pada hadis, apalagi kalau kita sudah baca nanti penyewaan tanah, maka kita akan bisa memahami yang tadi al-mukhabarah, ya, yang belum kita terlalu memahaminya. Insyaallah kita akan berupaya untuk memahaminya. Wallahu taala alam. Sampai di situ kajian kita pagi hari ini, sampai hadis 3832 tadi yang masih yang perlu kita baca kembali besok insyaallah, untuk kita ketahui apa yang dimaksud dengan mukhabarah menurut tafsir Jabir. Menurut tafsir Jabir. Ya, dan yang perlu kita ketahui juga bahwasanya terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang itu, bagaimana bentuknya. Jadi dalam menafsirkannya saja mereka berbeda. Ya, ini tafsir Jabir, versi Jabir bin Abdullah, menjual lahan kosong, memberikan, menyerahkan lahan kosong bukan untuk dijual, tetapi untuk dikelola. Dan pengelola yang yang mengeluarkan biaya, dia yang kemudian hasilnya, nah ini nak tahu apakah penghasilan diambil oleh pengelola atau diambil oleh pemilik tanah. Ini yang belum kita pahami dari ungkapan Jabir bin Abdullah, dan insyaallah akan kita upayakan untuk memahaminya kembali. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.